Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap asyarah, terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah, karya al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu surah Quraisy, surat seputar penyebutan keutamaan orang-orang Quraisy, yang mana tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau termasuk salah satu barakallahu fikum yang bermarga Quraisy, dalam artian dari kabilah Quraisy, kabilah yang mulia, yang mana ayat yang akan kita baca ini terdiri dari 4 ayat menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy terdahulu, bahwasanya mereka memang di dalam mencari ma'isyah, kehidupan sehari-hari, berdagang. Jadi berdagang itu bukan perkara yang aib atau perkara fasad. Jadi orang jualan, dagang, bisnis, barakallahu fikum, itu perkara, bukan perkara yang cacat atau perkara yang jelek. Bahkan selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kemaksiatan, ribawiyah atau yang semisalnya, halal-halal saja jual beli atau yang semisalnya. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini yang kita bicarakan bukan kufar Quraisy ya, orang Quraisy secara globalnya, ini nanti orang Quraisy yang muslimun mukminun. Nah, barakallahu fikum, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengulang kembali bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun pendapat yang rajih yang kuat adalah ayatun mustaqillatun fil Qur'anil Karim utiyat biha min ajlil fasl baina suwar. Li ajli al fasl baina suwar. Artinya apa? Artinya adalah ayat tersendiri yang ada dalam Al-Qur'an didatangkan dengannya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang rajih, antum ketika membaca surat Al-Fatihah itu diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Lahum. Cuman disyariatkan untuk apa? Membaca sebelumnya At-ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanirrajim. Kemudian juga basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Namun mana ayat yang pertama kali dalam surat Al-Fatihah? Nah, dengan adanya berbagai macam perselisihan dan juga pendapat para ulama, yang kuat adalah bahwasannya surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Na'am barakallahu fikum. Li'ilafi Quraisy, dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf, kebiasaan mereka rihlah pergi, merantau. Nah, merantau pergi di musim dingin dan musim panas. Karena mencari ma'isyah, kehidupan. Orang biasanya kalau dagang itu enggak yang dijual itu-itu saja. Terkadang yang dijual macam-macam, melihat musimnya gitu kan. Terkadang seperti itu. Kalau sekarang musim buah misalkan, dia jual buah. Kalau misalkan sekarang musimnya daging, jual daging. Kadang seperti itu, berbeda-beda yang dia jual. Na'am barakallahu fikum. Nah, ini orang-orang Quraisy kebiasaan mereka rihlah dagang. Kalau musim dingin pergi ke Yaman. Kalau musim panas pergi ke Syam. Syam itu mencakup apa? Suriah, nah barakallahu fikum, Palestina, Yordania, itu masuk dalam lingkupan Syam untuk saat ini. Barakallahu fikum. Naam. Kalau Yaman ma'ruf, negara Yaman, Jadi kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Dan ini perkara yang bisa dikatakan ma'ruf, terkenal orang-orang Arab kalau dagang ke Syam. Hatta Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau menginjak dewasa, na'am barakallahu fikum, beberapa kali diajak oleh pamannya yaitu Abu Talib dagang ke mana? Syam. Kemudian beliau na'am barakallahu fikum juga pernah bekerja kerjasama dengan Khadijah bintu Khuwailid ke mana? Ke Syam juga. Na'am barakallahu fikum. Jadi memang ma'ruf terkenal seperti itu ya. Ewa. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka menyembah Rabb yang telah memiliki rumah ini. Maksudnya adalah Ka'bah Baitul Haram. Nanti ada unsur kecocokan antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil yang kita baca kemarin. Apa kecocokannya? Kecocokannya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan Ka'bah Baitul Haram dari tentara pasukan bergajah yang sudah kita baca kemarin. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan mereka falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu hendaknya mereka menyembah Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Mohon, itu sisi kecocokannya dan kesesuaiannya. Nah, barakallahu fikum. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yaitu Zat yang telah memberikan makan mereka dari yang semula lapar dan memberikan keamanan pada mereka dari yang semula ada rasa takut pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi makan kita coba? Siapa yang memberikan keamanan kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah, mencari ma'isyah, kehidupan, itu pun apa? Takdir rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum saksikan ada orang nyari kerjaan berhari-hari, berbulan-bulan, berpekan-pekan, ya enggak dapat-dapat karena belum sampai takdirnya. Paham ya? Adapun ada orang terkadang kerjanya santai, kerjanya ringan, kok gajinya besar ya? Itu memang sudah diatur, enggak perlu kita iri. Namanya enggak perlu kita iri. Yang namanya rezeki Allah Ta'ala tidak pernah salah alamat. Tapi kalau kita mungkin bisa jadi salah alamat dalam mencari rezeki. Ya enggak? Terkadang pergi ke sana, pergi ke sini, ternyata kok enggak dapat juga karena rezekinya enggak di situ gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi yang namanya rezeki enggak pernah salah alamat. Enggak pernah salah alamatnya, pasti rezeki itu mengena dan sampai kepada orang-orang yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Pasti sudah itu. Nah, barakallahu fikum, banyak sedikitnya seperti itu. Nah, antum harus percaya, rezeki tidak pernah salah alamat. Nah, barakallahu fikum, rezeki sudah tertata, teratur rapi dan tercatat dalam Lauhul Mahfudz bahkan sebelum kita dilahirkan. Nah, barakallahu fikum, di muka bumi ini, di dunia ini barakallahu fikum, kita masih berada di dalam perut ibu kita, sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencatat apa? Rezekinya, ajalnya. Dia nanti termasuk orang sengsara atau orang bahagia. Tercatat barakallahu fikum, enggak perlu antum khawatir. Kok begini, kok begitu? Insyaallah taala semuanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kadarnya dan ketetapannya masing-masing. Naam barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat. Naam barakallahu fikum, tasmiyatus surah, penamaan surat ini. Sumiyat suratul Quraisy tadzkiran lahum bi ni'amillahi 'alaihim fi madla'is surah li'ila fi Quraisy. Dinamakan dengan surat Quraisy dalam rangka memberikan peringatan kepada mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka di awal surat li'ila fi Quraisy. Dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy itu anak keturunannya An-Nadr bin Kinanah. Paham ya? Quraisy sendiri An-Nadr bin Kinanah. An-Nadr bin Kinanah itu pendapat yang rajih. Karena ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan Fihr bin Malik barakallahu fikum, ada yang mengatakan An-Nadr bin Kinanah, tapi yang masyhur wallahu alam An-Nadr bin Kinanah. An-Nadr bin Kinanah, An-Nadru bin Kinanah. Nah, barakallahu fikum. Jadi anak keturunannya An-Nadr bin Kinanah Quraisy. Na'am barakallahu fikum. Munasabatu hadis surah lima qablaha. Kecocokan surat ini dengan yang sebelumnya. Sebelumnya surat apa? Al-Fil. Yang sudah kita baca kemarin. Apa kecocokannya? Anna kullan minhumma tadammana dzikra ni'matin min ni'amillah 'ala ahli Makkah. Bahwasanya masing-masing di antara keduanya, ingat-ingat Quraisy An-Nadr bin Kinanah. Jangan sampai nanti gagal faham. An-Nadr bin Kinanah. Na'am barakallahu fikum. Nah, ini sudah kita lewati kan, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim, Hashim min Quraisy, wal Quraisy min duriyat Ismail alaihi salam. Nah, barakallahu Quraisy sendiri An-Nadir bin Kinanah, anak keturunan nah barakallahu fikum An-Nadir bin Kinanah tadi itu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Dan sisi kecocokannya dikarenakan masing-masing salah satu di antara dua surat tersebut terkandung penyebutan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada penduduk Mekah. Naam barakallahu fikum. Hingga Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun setelah beliau nanti utus menjadi rasul dan diangkat menjadi nabi. Naam, ketika usia 40 tahunan itu. Setelah 40 tahun tersebut Rasulullah berdakwah mendakwakan tauhid. Naam, selama 10 tahun di Mekah. Kemudian apa? Tragedi ketika meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid dan meninggalnya pamannya Abu Talib. Bisa jadi apa? Ada kesedihan di situ. Rasulullah sedih. Karena enggak sembarangan istri tercintanya yang beliau cintai juga Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia. Kemudian siapa? Abu Talib pamannya juga meninggal dunia. Walaupun kafir Abu Talib, tapi kan sejak kecil mengasuh. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dihibur dengan Isra Mi'raj. Dihibur dengan apa? Tragedi Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke mana? Ke Palestina. Dalam apa? Semalam saja. Nah, barakallahu fikum. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Semalam saja, bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Karena yang dinaiki kendaraannya luar biasa, enggak sembarangan. Apa kendaraannya? Burak. Nah, kendaraannya burak. Burak ini apa? Coba sebutkan, ingat enggak? Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, kurang tepat. Ungkapannya sedikit di sedikit dilengkapi. Antum ingat enggak antum? Antum ingat? Antum ingat? Apa? Awas. Awas. Awas, bukan kuda ya. Fauqal himar dunal baghl. Jadi lebih besar daripada himar keledai dan lebih kecil daripada baghl. Baghl perkawinan antara kuda dengan keledai. Lam yafauqal himar dunal baghl. Nah, barakallahu fikum. Jadi ukuran hewan tersebut fauqal himar dunal baghl. Lebih besar daripada keledai, nah lebih kecil daripada baghl, yaitu perkawinan antara kuda dengan keledai tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mahum salah ya. Itu adalah burab. Jadi perjalanannya itu barakallahu fikum bisa dikatakan begitu jalan sejauh mata memandang, cepat sekali. Jadi enggak heran kalau semalam ya. Tapi orang-orang kufar Quraisy mengingkari, enggak mungkin ini Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin dia bisa ke Palestina? Dalam waktu sekejap kok bisa? Akhirnya apa mereka minta ditunjukkan, buktikan kalau benar. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditampakkan di hadapannya. Akhirnya Rasulullah sebutkan sifat-sifat Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Disebutkan semua Allah tak tampakkan di depan Rasulullah itu ya. Akhirnya orang Quraisy, sebagian orang kafir Quraisy, mereka tetap mengatakan ada pun yang dikatakan Muhammad itu benar. Tapi kita tetap enggak percaya. Ini namanya orang kafir. Paham ya? Jadi sampaikan benar, sifat-sifatnya benar. Nah, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap enggak meyakini bahwasanya terjadi gitu loh. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar tambahan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah 10 tahun sebelum Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj mendakwahkan apa? Tauhid plus mendakwahkan untuk salat. Salat 5 waktu hanya saja 3 tahun tersebut mendakwahkan salat 5 waktu itu ketika di Mekah masih apa? Masih yang rubaiyah yang 4-4 itu dibikin qasr. Dia 2 rakaat 2 rakaat ketika masih di Mekah. Akhirnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah barulah apa? Yang rubaiyah menjadi 4-4. Isya, Zuhur, Asr, 4-4. Mohon salah ya. Nah, di Madinah beliau berdakwah 10 tahun sehingga beliau dikaruniai usia 63 tahun. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fal ula tadammanat ihlaka aduwihim alladhi ja'a liyahdima baitahum. Yang pertama, apa yang pertama? Surat Al-Fil terkandung di dalamnya ihlak, yaitu hancurnya, binasanya musuh mereka, alladzi ja'a liyahdimal baitahum, yang datang untuk menghancurkan enam rumah mereka, mereka Ka'bah. Siapa pasukannya ini? Abrahah al-Ashram dan juga tentara na'am barakallahu fikum bergajah tadi. Gajah yang paling besarnya siapa namanya? Mahmud. Hafal terus ya. Masyaallah, khair insyaallah. Na'am barakallahu fikum, mudah dia hafal Mahmud itu selesai. Namanya na'am barakallahu fikum. Kalau du suwai kotain berat. Du suwai kotain berat ya. Nah, labas. Yang menghancurkan Ka'bah du suwai kotain. Wasaniyah yang kedua, surat yang kedua ini, dzukirat nikmatun ukhra hiya istima'u amrihim wal tib'anu syamlihim, yaitu disebutkan nikmat yang lain, yaitu di samping diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihancurkannya tentara gajah tadi, surat yang kedua ini yang Quraisy ini, surat Al-An'am barakallahu fikum, surat Quraisy ini disebutkan nikmat yang lain, yaitu istima'u amrihim, bersatunya, berkumpulnya perkara mereka, waltiamu syamlihim, dan melekatnya nabarakallahu fikum persatuan mereka, liyatamakkanu minal irtihal sayfan wa syita'an, agar mereka semakin memungkinkan untuk irtihal. Irtihal itu rehlah, pergi di musim dingin dan musim panas. Ingat-ingat ya, musim dingin ke Yaman, di Yaman sana musim dingin sangat luar biasa. Ini segala gambaran suatu ketika antum ke Yaman biar gak kaget. Di sana itu kalau musim dingin barakallahu fikum, terkadang keran itu atau nyalakan itu cuma netes saja, paham ya? Nah barakallahu fikum, jadi semacam es itu ya istilahnya ya. Nah itu kalau musim dingin, jadi terkadang selimut itu dua rangkapan dua itu masih tembus, paham ya? Itu sekedar contoh saja, bukan berarti menakut-nakutin ya. Nah barakallahu fikum, sekedar menyebutkan nah bahwa kalau musim dingin, dingin sekali gitu loh, wasitaan, dan ketika musim panas ke Syam tadi itu. Nah fitijaratihim, yaitu pada perdagangan mereka, wajal bil mirah, mirah itu at-ta'am artinya, dan juga untuk apa, mendapatkan makanan lahum untuk mereka, wa tawfiq silah baina suratain, dan juga apa barakallahu fikum, untuk apa, untuk menggabungkan memperkuat hubungan antara dua surat ini, paham ya? Nah barakallahu fikum, ini komanya kalau tidak salah ini keliru ya, jadi seharusnya apa, seharusnya sampai situ tadi, kemudian wa tawthiqus silah baina suratain kana Ubay bin Ka'ab, paham ya itu ya, jadi seharusnya gitu. Kadang koma itu pengaruh mengartikannya, jadi antum perhatian baik-baik di situ. Setelah disebutkan itu, mereka bersatu berkumpul agar apa, mapan dan memungkinkan bagi mereka itu rihlah ketika musim dingin ke Yaman dan ketika musim panas ke Syam dalam perdagangan mereka. Jadi dagang sudah ada dulu ya, bukan hanya sekarang-sekarang. Kalau dulu dagang itu posisinya ketemu langsung, barteran pun langsungan, enggak ada online-online, enggak ada. Adanya offline zaman dahulu. Paham ya? Sekarang online, masyaallah, antum di rumah bisa tinggal SMS datang sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak masalah jual beli offline online itu enggak masalah. Intinya hindari penipuan, kemudian ribawiyah dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Itu lebih selamat, nah barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini, wa tawthiqu silah baina suratain, dan untuk menguatkan hubungan antara dua surat ini, saking kuatnya tadi, kana Ubay bin Ka'ab ya'tabiruha suratan wahidah, sampai-sampai sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab itu menganggap enam dua surat ini seperti satu surat. Surat apa? Al-Fil dengan Quraisy ini dianggap satu surat. Hatta rumiya anhu, sampai-sampai diriwayatkan dari beliau, annahu lam yasil bainahuma bi basmalah, beliau ketika membaca enggak dipisahkan, tidak memisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena menganggap satu surat antara Al-Fil dengan Quraisy, jadi baca langsung itu. Karena keterkaitannya, ada keterkaitannya dia. Pertama dihancurkannya apa, pasukan gajah. Kedua kenikmatan yang lain. Naam. Sababu nuzulil ayah, kita baca dikit lagi. Sebab turunnya ayat ini, akhraj al-Hakim wa anhu al-Baihaqi fil Khilafiyat an Ummi Hani binti Abi Talib qalat, hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Baihaqi dari Ummi Hani binti Abi Talib qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin wa taqul hadis, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang Quraisy dengan apa, tujuh sifat atau tujuh kriteria, kemudian menyebutkan hadis di antaranya ini. Paham ya? Di antaranya apa, barakallahu fikum, 6 diberikannya kemenangan ketika melawan ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Gajah tadi, diberikan kemenangan. Kemudian di antara lain adalah ini tadi, berkumpulnya mereka, na'am barakallahu fikum, untuk apa? Untuk berdagang. Ketika musim dingin ke Yaman, kemudian ketika musim panas ke Syam tadi, termasuk keutamaan yang besar. Nah. Kemudian berikutnya wa nazala suratan lam yadhkur fiha ahadun khairahum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Turunlah surat ini dan tidak ada satupun yang disebutkan dalamnya selain mereka. Maksudnya tidak ada surat yang diturunkan, na'am barakallahu fikum, menyebutkan kabilah atau marga tertentu yang dinaskan secara khusus selain mereka, itu kabilah atau orang Quraisy. Na'am barakallahu fikum. Al-mufradat, kosakata-kosakata. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yuqal ala fasyai ilafan. Nah, barakallahu fikum, yaitu sesuatu yang sudah terbiasa dikatakan ilafan, terbiasa. Ai lazamahu wa aqifa alaihi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya senantiasa dia erat bersamanya dan bahkan apa, barakallahu fikum, mengelilinginya. Ma'al ins wa adabin nufur minhu. Bersamaan apa? Bersamaan dengan ada peri kemanusiaan dan juga tidak lari darinya. Itu namanya apa namanya? Namanya terbiasa, suatu kebiasaan. Paham ya, suatu kebiasaan. Kalau orang terbiasa dengan sesuatu itu kan dia enggak lari dari sesuatu tersebut, itu loh intinya itu. Jadi kebiasaan mereka dagang gitu loh. Kebiasaan orang-orang Quraisy dagang. Jadi bisa dikatakan barakallahu fikum hikmatullah sudah kerjaannya. Naam. Quraisy ismun lil qabail al-arabiyyah min walad An-Nadr bin Kinanah ini. Quraisy merupakan salah satu nama untuk kabilah marga-marga Arab dari anak keturunannya Nadr bin Kinanah. An-Nadr bin Kinanah, na'am barakallahu fikum. Ada yang mengatakan ya Quraisy itu sendiri Nadr bin Kinanah. Paham ya? Jadi Bani Quraisy, orang keturunan Quraisy keturunan Nadr bin Kinanah. Paham ya? Walad itu anak keturunan Nadr bin Kinanah. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ar-rihlah irtihalul qaum ay shadduhum rihalil masir. Nah, rihlah itu adalah apa? Adalah perginya sekelompok kaum, maksudnya apa, mereka melakukan apa? Rihlah. Melakukan rihlah lil masir, untuk perjalanan jauh. Ma'ruf rihlah. Jadi kalau antum dari sini misalkan ke Jogja ini belum dikatakan rihlah. Tapi rihlah itu jauh jaraknya. Mungkin antum dari sini ke Yaman, ke Saudi, paham ya? Itu baru dikatakan rihlah, jauh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kita ke sini kemudian stadion misalkan atau sini ke Jogja itu belum dikatakan rihlah. Secara makna yang mendalam. Kalau secara bahasa ya rihlah, rihlah itu berpindah itu aja. Nah, barakallahu fikum. Dan sebagaimana dalam hadis yang sahih antum sering mendengarnya, Rasulullah mengatakan la tushaddu rihal illa ila salasil masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh sengaja mengziarahi kecuali 3 masjid. Jadi enggak boleh antum ziarah kubur. Khusus itu kuburan tertentu misalkan, atau ziarah kuburan para wali katanya, atau ziarah nama wali songo. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan melakukan rihlah rihal. Namanya kecuali di 3 masjid ini silakan, menyengaja pun enggak masalah. Apa 3 masjid ini mana saja? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. 3 ini. Paham ya? Karena keutamaan di dalamnya. Paham ya? Karena keutamaan di dalamnya. Antum nyengaja dari Indonesia ziarah kuburan Rasulullah aja enggak boleh, nyengaja. Tapi yang antum ziarahnya Masjid Nabawi karena ada keutamaannya. Di situ nanti antum baru mungkin mengunjungi dan melihat kuburan Rasulullah yang sudah apa ada di situ, enggak masalah. Tapi kalau menyengaja rihlah tidak diperbolehkan kecuali 3 masjid tadi itu. Paham ya? Maksudnya apa? Meyakini keutamaan ada di situ gitu loh. Kalau antum misalkan rihlah pergi ke tempat mbahnya, terlebih ke tempat fulan atau alan ziarah, enggak masalah. Tapi kan antum enggak meyakini ada keutamaan di situ. Hanya meyakini bahwasanya itu saudara. Nikmat ziarah saja, bukan secara tempatnya itu yang kita ziarahi. Paham maksudnya? Jadi enggak ada iskal ya, enggak ada kontradiksi. Ini maksudnya tidak diperbolehkan rihlah pergi jauh meyakini tempatnya itu ada keutamaannya kecuali 3 tempat. Paham belum? Yaitu Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa. Kenapa? Salat di Masjidil Haram sekali salat itu sebanding dengan berapa ribu? Akh Mustafa? 1000? Terlalu sedikit. 10.000 terlalu sedikit. Berapa? Masjidil Haram. Ewa? 100.000. Paham ya? 100.000. Nah, jadi perbandingannya besar sekali. Salat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa kali? Seribu kali. Masjid Nabawi 1000 kali. Salat di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan berapa kali? 500. Jadi keutamanya ada itu. Nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ingat-ingat ya. Jangan sampai anda tertipu ziarah kuburan Wali Songo katanya. Karena yang kesembilan apa ada di Jawa Barat, paham ya, Sunan Gunung Jati, akhirnya mereka ke timur digenapi apa? Kiai Abdurrahman Wahid. Paham ya? Biar apa menjadi Songo, sembilan. Paham ya? Karena satunya di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Repot orang-orang traveling, repot ini. Bagaimana ini harus ke timur ke barat lagi? Dah sekalian ini Sunan Barakallahu fiikum Gusdur. Allah ustaz. Itu istilah mereka ya, barakallahu fikum, nah, bisnis, bonus, nah, barakallahu fikum, intinya dapat uang tadi itu. Malas mereka mau ke barat, timur aja sudah. Nah, yang kesembilan siapa? Yang kesembilan, Abdurrahman Wahid. Allah musta'an. Ya, namanya seperti itu ya, Allah musta'an. Hati-hati, jangan kita tertipu dengan rihlah-rihlah yang tidak ada dalil yang syar'i. Na'am. Dikit lagi, barakallahu fikum, at'amahum ay, wasi'alahum rizq, wa mahadalahum sabilah, wasa'alahum rizq, wa mahadalahum sabilahu. Allah Ta'ala telah memberikan keluasan pada mereka rezeki, dan Allah telah bentangkan bagi mereka jalan menuju rezeki tersebut. Tapi kan usaha, dagang, bayangkan ya, rezeki itu bukan berarti kita berpangku tangan, tidak. Rezeki itu diantaranya harus orang, harus usaha, paham ya? Dan antum jangan meyakini bahwasanya mencari ilmu itu bukan sumber rezeki. Mencari ilmu itu sumber rezeki yang paling besar, paham ya? Dalilnya sudah kita lewati berkali-kali. Paham ya? Hadisnya apa? Hadis kisahnya kana akhwani ala fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu dua orang saudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satunya belajar, satunya kerja. Bayangkan. Akhirnya yang kerja mengatu, ya Rasulullah, ini saudaraku kenapa belajar terus? Kok enggak mau kerja? Kok ana yang kerja, istilahnya gitu ya. Semakna itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan la'allaka turzaku bih. Bisa jadi kamu itu dapat rezeki dengan sebab apa? Dengan sebab saudaramu yang belajar, bayangkan. Enggak nyalahkan yang belajar. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya antum belajar mencari ilmu itu bukan berarti hilang rezekinya. Justru sumber apa? Sumber mendapatkan rezeki, di antara rezeki keimanan. Orang semakin kuat imannya, semakin kuat tawakalnya, rezeki yang sedikit cukup enggak rasanya? Cukup. Tapi kalau orang imannya lemah, tawakalnya kurang, sedikit enggak merasa cukup dia, kurang terus. Itu maksudnya rezeki yang kita harapkan. Paham ya? Sedikit kita rasakan cukup, cukup. Tapi kalau sedikit kita rasakan kurang, ya kurang terus, enggak pernah cukup-cukup. Paham maksudnya ini? Ini istilah sebenarnya mendibolak-balik, hanya saja kita pahami baik-baik. Orang kalau semakin kuat imannya, tawakalnya kuat, insyaallah bismillah antum bisa merasakan sendiri. Rezeki yang sedikit antum merasa cukup-cukup. Tapi rezeki yang banyak kelihatannya banyak kok antum merasa enggak cukup-cukup, kurang terus rasanya. Nah, ini enggak perlu dibahas panjang lebar, antum merasakan sendiri. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, amanahum ayja'alahum fi amnin min at-ta'addi 'alaihim wa at-tata'ul ila amwalihim wa anfusihim. Nah, barakallahu fikum, itu kebalik itu ya. Lihat itu yang punya cetakan kayak gini, semuanya sama cetakannya ya. Benar itu kebalik itu. Bukan yang benar sin dulu baru ha itu anfusihim itu kan, terbalik itu. Anfusihim yang benar. Nah, yaitu Allah Ta'ala menjadikan pada mereka keamanan, aman dari tindakan kriminalitas kejahatan yang menimpa mereka, diamankan mereka, dan juga aman dari apa? Orang-orang yang hendak mengambil harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Na'am barakallahu fikum. Adapun keutamaannya insyaallah Ta'ala kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.